Kata Ustaz. Apa kata Ustaz? Apa kata Ustaz? Para pendengar Suara Nabawi, hendaknya kita semuanya mengerti dan memahami bahwa sebagai makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tidak bisa hidup sendiri, tapi kita adalah makhluk yang memang bergantungan dengan makhluk yang lainnya, dan tidak terlepas juga pasti memerlukan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, janganlah kita menjadi hamba yang melupakan Tuhannya dan juga bersikap yang tidak baik terhadap sesama makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah kita diperintahkan oleh Allah di dalam Al-Quran, setelah kita mengikrarkan tidak menyembah kecuali Allah, maka kita menjadi hamba yang tidak meminta pertolongan kecuali kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah aku beribadah. Tapi tidak cukup Anda beribadah, tapi Anda harus memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nasta'in, kami mohon bantuanmu ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kapan saja kita pasti mengharapkan bantuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak bisa kita mengandalkan ibadah, saudara. Tapi kita harus memohon bantuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bantuan Allah itu yang selalu kita harapkan. Cuma untuk mendapatkan bantuan Allah, kita diperintahkan oleh Allah untuk ibadah. Wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan manusia dan jin kecuali untuk mereka beribadah kepada aku. Kedua, kita jangan meremehkan atau menyanyiakan orang lain. Bahkan jangan meremehkan atau menyanyiakan makhluk Allah. Karena sesungguhnya siapapun orangnya pasti memerlukan juga dengan yang lainnya. Seorang bapak perlu dengan ibu. Seorang bapak dan ibu perlu dengan anak. Anak perlu dengan bapak dan ibu. Saudara perlu dengan saudara yang lainnya. Tetangga saling memerlukan. Bahkan Anda juga perlu dengan hewan, perlu dengan ternak. Ternak juga perlu dengan Anda. Anda juga perlu dengan pegawai, pegawai juga perlu dengan Anda, dan terus demikian. Satu sama lain saling memerlukan. Janganlah Anda ketika ada di atas meremehkan yang ada di bawah. Janganlah ketika Anda menjadi orang nomor satu meremehkan orang yang nomor dua. Sesungguhnya nomor satu perlu dengan yang nomor dua, yang nomor dua perlu dengan yang nomor satu. Ketergantungan itu pasti ada. Jika Anda hubungan dengan Tuhan Anda baik dan hubungan Anda dengan manusia baik, maka disitulah Anda benar-benar menjadi orang yang berhasil. Anda menjadi orang-orang yang sukses. Sekali lagi, jangan salah kepada Tuhan, jangan salah kepada makhluk. Selalulah mohon bantuan kepada Tuhan, dan jadilah orang yang bisa membantu kepada makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi bersabda, Allahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhi. Allah selalu membantu hambanya semenjak hamba tadi itu membantu hamba yang lainnya. Wallahu a'lam. Tuh, apa kata Ustaz? Tuh, apa kata Ustaz?